Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Masih terkait dengan pertanyaan tentang iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Qala as-su'al, pertanyaan. Ba'dul Asy'ariyah yaqulun fi ba'di hurufil Qur'an harfun zaidun. Fama qasduhum bidzalik. Sebagian orang-orang Asy'ariyah mengatakan terhadap sebagian huruf-huruf Al-Qur'an bahwasanya itu adalah huruf zaid, huruf tambahan. Apa maksud mereka terhadap pernyataan tersebut? Al-jawab, قال فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله على ما عندهم من سوء المعتقد. Hal tersebut dibangun di atas akidah yang jelek yang ada pada diri mereka. على ما عندهم من سوء المعتقد, perkara tersebut dilandasi oleh akidah yang rusak. Lakin namun, la nattahimuhum bi annahum yaqsuduna hadhihi ziyadatun minan nas. Namun kita tidak menuduh mereka bahwasanya mereka bermaksud untuk mengatakan hadhihi ziyadatun minan nas, ini adalah tambahan dari manusia. Bukan demikian ya, kita tidak menuduh mereka mengatakan bahwa ini adalah tambahan manusia, itu dari Allah ya. Namun akidah al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah ibarah ataupun hikayah tentang atau dari kalamullah, dibangun di atas akidah bahwasanya Al-Qur'an bukan ucapan Allah yang hakiki, dibangun di atas keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara namun kalam nafsi, kalam yang ada pada diri Allah, kemudian difahami oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah mereka. Qala wa annaha laysat min kalamillah. Wa annaha, dan itu laysat min kalamillah, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kembali kepada akidah yang ada pada kaum Asy'ariyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara namun pembicaraan kalam nafsi, Allah berbicara dalam dirinya kemudian difahami oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal ya'nuna, namun mereka memaksudkan min nahiyatil i'rab, dari tinjauan i'rab. Secara i'rab mereka mengatakan ini adalah huruf tambahan. Huruf tambahan. Seperti misalnya, hal min khaliqin ghairullah. Min ini dikatakan sebagai harf tambahan min zaid. Atau lafad-lafad yang lainnya, laisa kamitslihi syai'un, kaf harf tambahan zaid. Demikian juga misalnya lafad la uqsimu biyaumil qiyamah, lafad la. Mereka mengatakan la di sini adalah harf zaid tambahan. Bal ya'nuna min nahiyatil i'rab, namun mereka maksudkan zaid itu dari tinjauan i'rab. Wa min nahiyati kadza. Demikian pula dari sisi yang lainnya. Kata beliau wa hadza khata'un, ini kesalahan. La yuqal zaidun, tidak dikatakan zaid huruf tambahan. Yuqalu silatun au kadza. Yang benar ketika kita mengi'rab kita mengatakan ya silatun. Misalnya la la unqsimu bi hadzal balad, la silatun. Di sini silah. Yakni yata'addabu fi ta'biri ma'al Qur'an, sebagai bentuk beradab terhadap Al-Qur'an. Di dalam mengi'rab tidak kita i'rab dengan zaid, namun kita i'rab dengan silah wa taukid. Silah wa taukid ini disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Demikian pula didahului oleh ulama yang lainnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mengirabnya dengan irab harfu silatin wa taukidin. Qala thumma qala, as-su'al, soal berikutnya. Sami'na qabla ayyam anna hunaka man ghanna bi ayatin min kitabillahi azza wa jal amidan muta'ammidan, fama hukmu dhalika barakallahu fikum. Kami telah mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa di sana ada orang yang ghanna, yakni bernyanyi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah dengan lantunan seperti melantunkan nyanyian amidan muta'ammidan, dengan sengaja. Apa hukumnya barakallahu fikum? Qala al-jawab, ala tariqati ummi kulthum wa amsalha min al-mughanniyat. Kaifa hadha? Kata beliau hafizahullah, dia baca Al-Quran seperti metode Ummu Kulthum. Ummu Kulthum seorang penyanyi wanita. Wa amsalihah, dan semisalnya. Minal mughanniyat, dari kalangan para penyanyi. Yakni membaca Al-Quran seperti itu, seperti para penyanyi menyanyikan, mendendangkan lagu-lagu. Kaifa hadha? Bagaimana ini? Al-Qur'an yutaghanna bihi. Al-Qur'an memang yutaghanna, yakni dilantunkan dengan lantunan yang bagus, dengan tajwid. Dilantunkan dengan lantunan yang bagus, ai ala at-tariqah al-arabiyyah. Ala tariqatil fitrah. Al-Qur'an dilantunkan sesuai dengan metode bangsa Arab tatkala melantunkan ataupun membaca Al-Qur'an. Berdasarkan metode fitrah, tidak dibuat-buat, tidak dipaksa-paksa, apalagi meniru-niru ya lantunan para penyanyi seperti Mishadi Rashid Ikhwani yang berlebihan ketika membacakan Al-Qur'anul Karim. La yambaghi li muslim la siyama li as-salafi an yasma' qira'atah. Enggak semestinya seorang muslim ataupun terlebih lagi salafi mendengarkan bacaan seperti Mishari Rashid. Ini seorang ikhwani, seorang penyanyi. Dia itu memang seorang penyanyi. Sehingga tatkala membacakan Al-Quran, membaca Al-Quran, dia pun membacanya dengan sebagaimana dia menyanyi. Ini demikian keadaannya. Qala as-su'al as-sa'il ghanna bi suratil Fatihah ala al-'ud. Ada orang yang melantunkan surat Al-Fatihah al-'ud dengan kecapi, ya, menggunakan alat musik. Sebagaimana yang kita ketahui hal demikian, ya. Sebagian orang membaca Al-Quran dengan lantunan seperti lantunan lagu. Qala Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, hadza kufrun. Perbuatan semacam ini adalah perbuatan kekufuran. Apa sebabnya? Hadza istihza'un bi ayatil Qur'an, bi ayatillahi azza wa jal. Ini termasuk istihza, melecehkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melecehkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza kufrun, ini perbuatan kekufuran. Istihanatun bil Qur'an wa ihanatun lil Qur'an. Istihanah, menghinakan Al-Qur'an dan merendahkannya. Wa man istahana bil Qur'an kafara. Siapapun yang menghinakan Al-Qur'an dengan syakal yang umum, dengan bentuk yang umum, baik di dalam melantunkannya ataupun na'am menghinanya dengan penghinaan-penghinaan yang lain, maka hukumnya adalah kekufuran. Siapapun yang menghinakan Al-Quran, sungguh dia telah kufur. Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Nabi, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan Rasulnya, kalian tastahzi'un, kalian melecehkan. Melecehkan Allah, ayatnya dan Rasulnya. Apa kata Allah SWT? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Pada kelanjutan ayat tersebut, jangan minta uzur, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan hukum yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala, kekufuran orang yang melecehkan dan menghinakan Al-Qur'anul Karim. Qala hafizahullah ta'ala, haula qalu. Mereka kaum munafikin mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsinatan. Kami tidak melihat seperti orang yang seperti qurra'ina, ahli qira'ah, orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Qur'an. Maksudnya siapa? Para sahabat Nabi. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami tidak melihat orang-orang yang seperti mereka, yang arghaba butunan, yang rakus, yang lebih rakus terhadap dunia. Demikian pula yang lebih dusta ucapannya. Yastahzi'una bil muslimin, mereka kaum munafikin tatkala itu melecehkan kaum muslimin. Fakatsarahumullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengkafirkan mereka. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Qala, apa sebabnya? Lil istihza'i bihi wa bidinihi. Karena istihza, pelecehan yang dilakukan terhadap Allah dan terhadap agamanya. Fakaifa idza kana yastahzi'u bil Qur'ani mubasharatan wa yuhinuhu. Bagaimana lagi dengan orang yang melecehkan Al-Qur'an secara langsung dan menghinakannya. Baik dengan metode semacam itu atau yang dilakukan oleh kuhan, para dukun, untuk bisa mendapatkan ilmu ghaib menurut mereka. untuk mendapatkan bantuan jin meletakkan mushaf, mushaf Al-Quran kemudian diletakkan dekat loset, dekat na'udzubillah min dzalik, ya, di WC, kemudian dia membuang hajatnya di situ. Itu suatu bentuk dari sekian bentuk kekufuran. Istihza bi ayatillahi azza wajal, melecehkan dan merendahkan serta menghinakan ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Qala as-su'al sa'irun yaqul, seorang penanya berkata, Al-Quran wa tawratu wal injilu min kalamillahi jalla wa ala. Al-Quran, Taurat, Injil, ya, merupakan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thabata ladaina ala anna at-taurata, telah sabit, sah, yani berdasarkan hadis yang sahih, bahwasanya telah sabit, telah sah di sisi kami, bahwasanya Taurah katabahallahu biyadihi. Taurah ini ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangannya. Allah menulis dengan tangannya dalam hadis yang sahih. Fa kaifa yajma'u baina hadza wa hadza, bagaimana menggabungkan antara ini, yakni Taurah merupakan ucapan Allah dan Taurah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangannya. Bagaimana jawabannya? Laisa fihi iskal, enggak ada permasalahan. Mudah jawabannya. Qala hafizahullah ta'ala al-jawab, jawabannya, katabahu biyadihi wa takallama bihi. Allah subhanahu wa ta'ala menulis kitab Taurah dengan tangannya. Wa takallama bihi, Allah juga berbicara, ya, mengucapkan apa yang ada dalam kitab Taurah. Tidak ada pertentangan. Al-kitab hal tanfi al-kalama bihi, apakah penulisan tersebut bertolak belakang dengan pengucapan Allah subhanahu wa ta'ala? Takallama bihi, tidak ada pertentangan. Takallama bihi wa katabahu fil lawhil mahfuz, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, mengucapkan apa yang ada dalam kitab Taurah. Demikian pula Allah menulisnya, menulis Taurah, fil lawhil mahfuz, di lawh al-mahfuz. Wa katabahu biyadihi li Musa alaihi salatu wassalam, Allah juga menulisnya, menulis Taurah dengan tangannya untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Al-amr wadih, jelas perkaranya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada pertentangan. Allah menulisnya, Allah juga berbicara dengannya. Laisal ma'na annahu katabaha ma takallama biha, bukanlah maknanya bahwa Allah menulis Taurah ma takallama biha, ma bermakna lah, ma manafiyah. Bukanlah maknanya Allah berbicara, berucap, berkata dengan Taurah dan Allah tidak paham. Bukanlah maknanya Allah menulis Taurah tersebut dan tidak berbicara dan berkata dengan Taurah. Ini bukan demikian maknanya. Namun apa maknanya? Takallama biha wa katabaha, Allah berbicara dengan Taurah sebagaimana pula Allah telah menulisnya dengan tangannya. Wa kadzalika al-kutubu kullaha kalamullah, demikian pula seluruh kitab Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf dan seterusnya, semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatan. Qala al-kutubu allati anzalaha Allahu 'ala al-anbiya 'alaihim as-salatu wassalam min awwalihim ila akhirihim والرسل نعم من أولهم وآخرهم والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka. Dari awal para nabi hingga akhirnya. Rasul-rasul dan para nabi. Berapa jumlah rasul? Berapa jumlah nabi? Man ya'rif? Sebutkan dalam hadis yang dinyatakan oleh sebagian ahli ilmu, hadis yang sabit, yang sahih, bahwasanya jumlah rasul adalah sejumlah kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar, 313 rasul. Adapun para nabi jumlahnya adalah sejumlah sahabat yang hadir dalam haji al-wada, haji wada, 114.000. Ini jumlah nabi. Qala hafizahullah kullaha kalamullah, semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim dan seterusnya. Demikian pula yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Semuanya adalah kalamullah. Wa yajibu an nu'mina biha, wajib bagi kita untuk mengimani kitab-kitab tersebut. Ma 'alimnahu wa ma lam na'lam, yang kami yang kita ketahui nama-namanya disebutkan oleh Allah dan yang tidak kita ketahui. Fa yu'minu al-mu'minu bikulli kitabin anzalahu Allahu 'azza wa jalla, maka setiap mukmin dia mengimani semua kitab yang Allah turunkan kepada ala anbiya'ihi, kepada para nabinya. Ini seorang mukmin tidak membedakan satu kitab dengan kitab yang lainnya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un minha ma ja'ana ismuhu. Baik dari kitab-kitab itu, ma ja'ana ismuhu, yang datang namanya, disebutkan namanya, kita mengetahui namanya. Kataurah wal Injil wal Zabur wa Suhufi Ibrahim wa Suhufi Musa, seperti Taurah, Injil, Zabur, kemudian Suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim dan Nabi Musa. Wa ma lam ya'tina wa kadza, demikian pula yang tidak datang kepada kita namanya, tidak disebutkan nama-nama kitab tersebut, kita mengimani. Ma anzala ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Ya'qub, demikian pula wal asbab, yakni para nabi dari kalangan Bani Israel. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiya nabiyyun, dan apa yang diberikan kepada para nabi itu ya yang datang dari Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan satu pun dari mereka. Beliau mengisyaratkan hal ini, apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, demikian pula dalam surat Al-Imran. Qulu amanna. Ya, qulu amanna. Billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Demikian pula dalam surat Ali Imran, qul amanna. Adapun dalam surat Al-Baqarah menggunakan ila, sementara dalam surat Ali Imran menggunakan ala, dengan sedikit perbedaan lafaz di situ. Seorang mukmin tidak membedakan satu kitab dengan kitab lainnya dalam perkara keimanan. Rinciannya disebutkan secara khusus dalam kitab-kitab akidah. Bagaimana kita beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Secara global ya, kita mengimani kitab-kitab tersebut, baik yang disebutkan namanya ataukah tidak. Qala fa nu'minu bi kulli ma ja'a bihi an al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Kita mengimani segala apa yang datang. Ini segala apa yang datang, segala apa yang dibawa, ja'a bihi. Ja'a kemudian setelahnya al-ba. Kita mengimani terhadap segala apa, yakni segala wahyu. Segala wahyu yang dibawa oleh para nabi. Wa kulluhu kalamullahi azza wa jal. Semuanya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Minha ma kallama bihi mubasyaratan. Ay min tilkumul kitab. Di antara kitab-kitab itu. Di antara ayat-ayat tersebut. Ma bermakna alladhi. Alladhi kallama bihi mubasyaratan. Allah berbicara secara langsung. Wa minha ma kallama bihi Jibril. Demikian pula di antaranya ada yang melalui perantaraan malaikat Jibril, malaikat Jibril yang menyampaikannya. Wa nazzala bihi Jibrilu ala anbiya'ihi alaihi mussalatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril turun membawa wahyu tersebut kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada mereka. Dengan demikian selesai pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam kitab ini yang terkait dengan al-iman bil kutub as-samawiyah, beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya. Al-iman birrusul alaihim salawatullah. Beriman terhadap para rasul. Semoga mereka mendapatkan salawat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma makna salatullah ala khalqihi? Apa arti Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat untuk makhluknya? Man ya'rif? Siapa yang tahu? Sana'uhu wa zikruhu fi mala'i al-a'la. Pujian Allah, demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan makhluk itu di makhluk-makhluknya yang di atas. Ini makna salatullah atau salawatullah ala makhlukatihi. Tatkala Allah bersalawat, maknanya adalah Allah memuji, menyanjung makhluk tersebut di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Ini makna Allah bersolawat kepada makhluknya. Solawat, berbeda maknanya dengan rahmah. Solawat berbeda maknanya dengan rahmat. Karena sebagian ahli ilm mengatakan solawat itu bermakna apa? Rahmah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya solawat tidak bermakna rahmat? Man ya'rif? Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, pada salah satu ayatnya. Siapa yang bisa? Tatkala Allah menyebutkan orang-orang yang bersabar, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata para ulama, jika tidak salah Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala berdalil dengan ayat ini bahwa salawat itu bukan bermakna rahmah. Dari sisi mana? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala membedakan, tatkala menggandengkan, di awal disebutkan rahmat, salawat, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah dan mendapatkan rahmat. Wawa ataf pada asalnya menunjukkan makna mughayarah. Makna mughayarah terjadi perbedaan ya antara kalimat sebelum wawu dan kalimat setelah wawu. Disebutkan salat, disebutkan rahmah. Ini menunjukkan bahwasanya salawat maknanya bukan rahmah. Barakallahu fikum. Ini makna salawatullah ala khalqihi. Allah bersalawat terhadap makhluknya. Maknanya thana'uhu wa dzikruhu fi al-mala'il a'la. Kemudian apa makna salatu al-khalqi lil khalq? Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Tatkala Nabi SAW mengambil zakat, zakat mal. Ambil zakat mereka, ya. Yang mensucikan diri-diri mereka. Kemudian wa shalli 'alaihim dan salatlah untuk mereka, yakni bersolawatlah untuk mereka. Apa artinya menyarif? Artinya salawat manusia untuk manusia itu adalah doa au talabu as-salah minallahi azza wajal. Meminta kepada Allah agar Allah bersolawat untuk orang tersebut. Ini. Meminta kepada Allah agar Allah bersolawat untuk orang tersebut. Qala hafizahullah ta'ala as-su'al, pertanyaan. Ma al-hukmu fi man qala ana la uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa la abghaduh. Apa hukum terhadap orang yang mengatakan saya tidak mencintai Nabi, tidak pula membencinya? Tidak cinta dan tidak benci. Apa kemudian? Qala al-jawab, hadza yakfur. Orang ini kufur, bukan seorang muslim. Li'annahu la budda min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban bagi setiap muslim, setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim untuk mencintai Nabi. Ini kewajiban setiap orang untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mengatakan saya tidak cinta kepadanya, tidak pula benci. Terus apa? Enggak cinta, enggak benci. Apa terusan? Mengumpulkan sesuatu yang bertolak belakang. Enggak cinta dan enggak benci. Fahadha yaqul la uhibbullaha wa la abghaduh. Saya tidak cinta kepada Allah, tidak pula membenci Allah. Wa la uhibbul Islam wa la abghaduh. Saya tidak cinta Islam, tidak pula membencinya. Ma makna hadzal kalam? Apa makna ucapan semacam ini? Kaifa la tuhibbu ar-rasul? Bagaimana engkau tidak cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Wa man ladzi yamna'uka an tuhibbahu? Apa yang menghalangi dirimu untuk tidak cinta kepadanya? Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu dan kita memahaminya bahwasanya cinta kepada Nabi adalah perkara yang wajib. Namun ya, dijelaskan para ulama bagaimana kita mewujudkan cinta, kecintaan kita kepada Nabi. Bukan kemudian membuat-buat perkara baru, perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlu bid'ah termasuk dari kalangan orang-orang yang diusir, tidak boleh, tidak dipersilahkan untuk minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka mengubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa adhunnu anna hadza kadzdzabun munafiqun wa yatasattar. Saya kira orang ini adalah sang pendusta, orang munafik yang dan wa yatasattar. Dia menutupi kemunafikannya. Dia memusuhi Islam namun tidak menampakkan. Lau kana mu'minan, seandainya dia beriman, la ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam, seandainya dia beriman, dia pasti mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal la ahabbahu aktsara min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Bahkan ya, dia pasti mencintai Nabi melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Melebihi kecintaan dia pada dirinya sendiri. Demikian pula anaknya, keluarganya, dan manusia secara keseluruhan. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, na'am, dan manusia secara keseluruhan. Dari sini kewajiban bagi kita semuanya untuk mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melebihi kecintaan kita daripada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.